Hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu aydan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin iqtala alaina rajulun shadidu bayadu istiyabi shadidu sawadi shi'ar لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم Dari Umar radhiyallahu anhu juga telah berkata ketika kami duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari maka dengan tiba-tiba terlihat oleh kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi. Lalu dia sandarkan lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, jelaskanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah engkau mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, dan hendaklah engkau berpuasa bulan Ramadan, dan hendaklah engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau kuasa menjalannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Lalu dia bertanya kembali, "Tolonglah jelaskan padaku tentang iman." Nabi menjawab, hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan hendaklah engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Orang itu berkata, engkau benar. Dia bertanya kembali, maka beritahulah padaku tentang ihsan. Nabi menjawab, hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun engkau tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Orang itu bertanya kembali, beritahukanlah aku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, orang yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari penanya. Dia bertanya kembali, beritahulah aku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, di antaranya, jika seorang hamba sahaya telah melahirkan majikannya, dan jika engkau melihat orang yang tadinya miskin pata, berbaju compang-camping sebagai penggembala kambing, sudah menjadi mampu hingga berlomba-lomba dalam kemegahan. Orang tadi pergi. Aku diam sejenak. Kemudian Nabi berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Jawabku, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi, dia adalah Jibril, datang kepadamu untuk mengajar tentang agamamu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.